bersatu, mari bersatu. Bersama-sama di dalam lagu, marilah ketong semua bersatu. Bangunlah, aku bernyanyi lagu yang gembira. Dengan hati yang bersenang, kami semua bersukaria. Marilah, mari kita buatkan lagu ini. Mari bersatu, mari bersatu dalam percaya yang teguh, kasih dan cinta. Mari bersatu, mari bersatu dalam percaya yang teguh, kasih dan cinta. Dengarlah di sana tangis dan keluh dari anak-anak yang haus dan lapar. Dengarlah, jangan marah dia, tolonglah mereka. Datang suara angin, dengar anak nangis, jangan biarkan dia bantu barangnya. Tolonglah, dalam susah sekarang ini. Mari bersatu, mari bersatu dalam percaya yang teguh, kasih dan cinta. Mari bersatu dalam percaya yang teguh, kasih dan cinta. Kasih dan cinta.